Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada sesi yang kedua ini, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan yang tadi telah kita mulai bersama. Kita telah sampai kepada akhir hadis An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ke muka bumi setelah bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu dibuang. Dan saat ini sudah ada Ya'juj wa Ma'juj menanti saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk keluar. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat atau sebelumnya antum bisa melihat dalam surah Al-Kahfi kisah bagaimana Dzulqarnain membangun benteng yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan benteng ini demikian kokoh, demikian keras, demikian kokoh dan tidak bisa ditembus. Dalam riwayat yang sahih, mereka setiap hari berusaha untuk melobangi ini. Setiap hari berusaha melobanginya. Melobangi, melobangi. Ketika menjelang waktu sore, sudah mulai terlihat ada cahaya matahari masuk menembus benteng tersebut. Kemudian mereka mengatakan, mari kita kembali beristirahat. Begitu mereka beristirahat di waktu paginya, benteng yang sudah mereka lobangi itu kembali seperti semula, rapat kembali. Besoknya demikian mereka lakukan. Terus setiap hari sampai saat ini mereka melakukan usaha untuk menembus benteng tersebut, namun tidak pernah berhasil. Sampai di saat yang Allah kehendaki, mereka menggalinya, berusaha melobanginya, sehingga mulai ada cahaya matahari masuk ke dalamnya. Kemudian mereka meninggalkannya. Mari kita istirahat, kita tinggalkan pekerjaan ini dan kita akan lanjutkan besok kembali insya Allah. Mereka mengatakan insya Allah. Setelah sebelumnya mereka tidak pernah mengucapkan apa? Insya Allah. Ya. Maka keesokan harinya ketika mereka kembali ke tempat tersebut, ternyata lubang itu masih seperti sedia kala. Nah, artinya tidak ada apa namanya, tidak kembali lagi seperti keadaan awal, sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaan dan mereka Allah izinkan untuk keluar, ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Dan itu saatnya adalah ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam ada di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang dikisahkan tadi dalam hadis Nawas ibn Sam'an. Hadis yang saya sebutkan ini, ya, terjemahannya, maknanya, ini juga di antara hadis yang menyebutkan tentang kegiatan atau kejadian akhir zaman, ya, merupakan rentetan dari munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setelah Allah menurunkan hujan yang lebat, Allah bersihkan bumi itu dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan barokah dari bumi dan juga dari langit. Ya. Karena ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang adil. Dan mereka juga berada di atas akidah yang lurus, di atas tauhid dan jauh dari syirik. Mereka dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah bumi ketika itu dalam keadaan dibarokai oleh Allah. Ya. Seperti Allah janjikan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan barokah, kebaikan-kebaikan dari langit, yaitu hujan, dan juga dari ardh, dari bumi, mengeluarkan tanaman-tanamannya, hasil buminya, kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan barokah dengan sebab ketika penduduk itu beriman dan apa? Bertakwa. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika itu barokah Allah, Allah bukakan. Sampai dikatakan di sini, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rummanah wa yastadhilluna biqihfiha." Sampai disebutkan di sini, pada zaman itu, pada zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sekelompok manusia, sejamaah manusia, beberapa orang manusia, isobah ini jumlah yang cukup banyak, 10 orang atau banyak, banyak orang yang mereka cukup makan satu buah delima cukup untuk mereka ini, kenyang sudah. Nah, taib, bahkan kulitnya bisa digunakan sebagai payung untuk berteduh. Ini menunjukkan betapa besarnya apa? Buah delima ini barokah. Taib, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tumbuhan itu banyak buahnya tapi semuanya penuh dengan ulat, tidak bisa dimakan. Tentu berbeda ketika banyak, besar, dan bermanfaat. Harganya dijadikan tinggi juga. Luar biasa. Dan di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam demikian diantaranya. Rumanah, satu buah delima ini bisa dimakan beberapa orang ini. Dan juga kulitnya bisa digunakan untuk apa? Berteduh. Subhanallah. Taib. Wa yubarak firrisli hatta innal likhata minal ibili latakfil fi'ama minan nas. Wal likfata minal baqari latakfil qabilah minan nas. Taib. Wal likhata minal ghanami latakfil fakhidha minan nas. Artinya sesuatu yang tadinya di zaman kita ini cukup untuk sedikit orang, ketika itu cukup untuk banyak orang. Sampai sebagian riwayat juga menyebutkan bahwasanya satu tangkai buah anggur zaman itu, satu tangkai saja itu seperti muatan yang ditaruh di atas unta. Muatan yang ditaruh di atas apa? Unta. Satu tangkai. Nah, kalau sekarang satu tangkai berapa? Satu tangkai paling satu gelas ini, itu satu tangkainya. Adapun di zaman itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah. Dan sebabnya yaitu tadi, keadilan, keimanan, kemudian juga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab barokah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada sebuah negeri atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah atau seorang manusia. Ketika dia dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, dan faedah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Ad-Da'u wa Dawa, disebutkan bahwasanya pernah dibuka di Baitul Mal kekhilafahan Bani Umayyah. Di zaman Bani Umayyah pernah dibuka Baitul Mal, dan di Baitul Mal itu ada wadah yang berisi gandum. Tapi subhanallah, gandumnya itu satu bijinya itu sebesar biji korma. Satu biji gandum itu sebesar biji korma. Padahal umumnya satu biji gandum itu seperti biji beras saja. Nah, ini satu bijinya saja sebesar biji korma. Dan situ tertulis, tertulis di bungkusnya, di wadahnya, ini adalah hasil panen di zaman keadilan. Hasil panen di zaman keadilan. Maka takwa kepada Allah ini merupakan sebab barokah, sebagaimana kita saksikan dalam hadis yang mulia ini. Wabillahi taufik. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa turun ke muka bumi, kemudian menikah dan punya putra, kemudian beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakamkan di bumi ini. Kemudian setelah itu, sebelum datang hari kiamat, datang angin. Yang angin itu tidaklah menerpa orang-orang yang beriman, kecuali orang yang beriman meninggal, Allah cabut. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali sirarul khalqi, kecuali makhluk-makhluk yang paling jeleknya. Dan tidaklah hari kiamat itu ditegakkan kecuali mengenai apa orang-orang yang jelek. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kurang lebih makna hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu yang kita jadikan sebagai acuan untuk kita baca pada kesempatan apa siang hari ini. Dan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak sekali masalah sesungguhnya yang terkait dengan Dajjal ini. Di antaranya, jika ada yang bertanya apakah Dajjal itu sudah ada, ya, saat ini, maka jawabannya ada. Sudah ada Dajjal itu. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Sahabat Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu taala anhu, ini adalah sahabat yang pernah berjumpa dengan siapa? Dajjal. Sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang pernah berjumpa dengan apa? Dajjal. Dan ini juga salah satu di antara hadis yang menunjukkan adanya Dajjal. Ya, adanya Dajjal. Hadis tentang berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini dihafalkan baik-baik. Hadis Nawas bin Sam'an dalam riwayat Imam Muslim. Demikian juga hadis ini, hadis tentang kisahnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan di dalam Imam apa Sahih Imam Muslim. Nah, dan ini pernah ditulis dalam majalah Qudwah. Nah, edisi yang pertama antum bisa lihat hadis tersebut dan juga fawaid yang terkandung di dalamnya. Namun saya akan bacakan sebagian dari apa yang disebutkan tentang riwayat ini. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, pernah suatu saat para sahabat dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Atadruna lima jama'tukum?" Wahai sahabatku, tahukah kalian untuk apa kalian aku kumpulkan di sini? Ya. Qalu, mereka mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui kenapa kita dikumpulkan di sini. Qala, kemudian Rasul mengatakan, "Inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin." Demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian ini untuk perkara yang menakutkan atau perkara yang menyenangkan. Allahu a'lam, sebagian tafsir mengatakan bukan untuk membagikan ghanimah, bukan pula untuk mengumumkan perang. Allahu a'lam. Yang jelas ada maksud lain aku mengumpulkan kalian diri di sini. Walakinnani, akan tetapi aku, kata Rasul, jama'tukum, mengumpulkan kalian, li'anna Tamiman Ad-Dari, karena Tamim Ad-Dari telah menceritakan sesuatu kepadaku. Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat, kana rajulan nasraniyan, kata Rasul. Dia adalah seorang laki-laki Nasrani dulu sebelum masuk Islam. Faja'a, maka datang dia ke kota Madinah. Fabaya'a, kemudian dia berbaiat, wa aslam, dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan, dan dia menceritakan kepadaku sebuah kisah, ya. Wa faqal ladzi kuntu uhaddithukum 'anil masiihid dajjal. Dia menceritakan sesuatu kepadaku yang cerita ini sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Jadi apa yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari, ya, ada poin-poin yang sama yang pernah disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat Nabi. Naam. Radhiyallahu ta'ala anhum. Apa itu? Naam. Rasul menceritakan bahwasanya Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku, haddatsani, Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku bahwasanya dia raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lahmin wa judam. Ya, beliau ini Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku pernah menaiki sebuah perahu, ya, bersama dengan 30 orang yang lain dari suku Lahm dan apa? Judam. Ini dua nama kabilah, Al-Lahmi dan Judami. Ya. Taib. Ya. Nah, falaiba bihimul mauj syahron. Mereka ini dipermainkan oleh ombak selama satu bulan kurang lebih. Satu bulan dipermainkan ombak yang besar. Ya. Fil bahr. Ya. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri haitsu maghriba syams. Kemudian mereka terdampar atau mendekati, ya, sebuah jazirah yang jazirah ini mendekati tempat tenggelamnya matahari. Ya. Fajalasu, maka mereka pun duduk, kemudian setelah itu mereka naik skoci, perahu yang lebih kecil, ya, kemudian masuk ke dalam apa? Jazirah tersebut. Masuklah ke dalam jazirah. Ya. Nah, dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, dikatakan inna nasan min ahli Filistin rakibu safinatan fil bahri. Ya. Dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, siapa yang berkendaraan ini? Siapa yang naik di atas perahu ini? Sekelompok ahlu Filistin, orang-orang Palestina. Ya, ketika itu. Ya. Sampai kemudian diceritakan terdampar di mana? Di jazirah tersebut yang tidak diketahui mana jazirahnya. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ya, tidak diketahui. Dan ketika mereka turun di jazirah tersebut, melihat sesosok makhluk. Ya, makhluk yang mengerikan. Rambutnya sangat panjang, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Saking apa? Panjangnya rambut. Ya. Saking panjangnya rambut, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Dan anehnya dia bisa bicara. Sehingga sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan syaitan. Ya. Tayyib. Ketika ditanya, man ant? Siapa anti? Man anti? Siapa engkau? Ya. Anti itu kata ganti apa? Perempuan. Jasasah memang perempuan. Man anti? Siapa kamu? Qalat, dia mengatakan ana al-jassasah, saya ini jassasah. Ya, kemudian disebutkan kisah, ya, kisah yang cukup panjang. Ana jassasah. Ya. Kemudian setelah itu, wa mal jassasah? Apa itu jassasah? Ya. Kemudian jassasah justru mengatakan ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dir fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Ya. Jassasah ini mengatakan, wahai kaum, cobalah engkau segera mendatangi laki-laki ini yang berada di dir, ya, semacam tempat ibadah atau ruangan demikian. Masuklah ke tempat itu. Ya. Ada seorang laki-laki, ya, rojulun. Ya, ini berarti menunjukkan dia juga manusia, ya, Bani Adam. Ya, Allahu alam. Laki-laki yang sedang menanti berita, sangat rindu mendengarkan berita dari kalian. Ya, akhirnya kita pun pergi. Ya. Lama sammat lana rojulan. Farraqna minha, ketika kita mendengar bahwa ada orang laki-laki, maka kita pun segera meninggalkan jassasah. Ya, ada laki-laki di situ. Kita ke sana saja, kita tinggalkan apa? Jassasah. Ditinggalkanlah jassasah. Ya, dan khawatir kalau jassasah ini adalah syaitan, maka segera masuk. Kita dengan segera pergi meninggalkan jassasah dan masuk ke dalam dir tersebut. Ya, ternyata di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang besar. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan Dajjal itu pendek. Bisa jadi pendek tapi besar. Ya kan? Ya, tidak bertentangan. Laki-laki yang besar. Belum pernah kita melihat orang sebesar itu. Ya. Taib. Dan dalam keadaan dia terikat dengan sangat kencangnya. Belum pernah kita melihat orang diikat seperti itu. Ya. Tangannya dikumpulkan, diikat sampai kepada apa? Unuk. Sampai kepada lehernya. Diikat sampai dengan lehernya. Ya. Dari rukbatai. Rukbatai itu apa? Lututnya, ya, sampai apa namanya, nah, semuanya dari besi, dirantai dengan tali-tali besi, ya, terbelenggu dengan sangat kuatnya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dan di situ terjadilah perbincangan antara Tamim Ad-Dari, rombongan ini, dengan Dajjal. Kulna, kita mengatakan, wailak man ant. Ya. Kami mengatakan kepadanya, wailak, celaka kamu, siapa kamu ini? Qala, Dajjal mengatakan, qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Kalian sudah sampai ke sini, mampu untuk berjumpa denganku. Cobalah kau ceritakan, ya, siapa kalian ini? Ya. Tidak dijawab, malah bertanya, ya kan? Qalu, kemudian mereka mengatakan, nahnu nasun minal arab. Kami ini serombongan orang Arab. Kami ini naik perahu, kemudian kami dipermainkan ombak selama satu bulan, ya, dan akhirnya kami terdampar di tempat ini. Dan kami masuk ke dalam tempatmu ini. Ya. Kami berjumpa dengan jasasah dari makhluk yang aneh itu. Sampai kami masuk ke dalam tempatmu ini. Ya. Taib. Kemudian setelah itu. Ya. Dajjal bertanya sesuatu. Ya. Dia mengatakan. Ya fula, ya kaum, wahai kaum. Akhbiruni an-nakhli Baisan. Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon korma di daerah Baisan. Ada daerah yang namanya apa? Baisan. Sebuah daerah yang ma'ruf. Ya. Bagaimana keadaan pohon-pohon korma di Baisan? Ya. Yaitu tempat di antara Urdun, Yordania dan Palestina. Jadi Baisan ini daerah yang berada di antara Yordania dan apa? Palestina. Ya. Bagaimana keadaan tempat tadi, Baisan tadi, tentang korma-kormanya? Maka kami pun mengatakan tentang masalah apanya? Ya. Taib. Saya bertanya, kata Dajjal, tentang korma-kormanya. Apakah korma-kormanya mengeluarkan buah? Kata orang-orang ini, ya, mengeluarkan buah. Ya. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, sebentar lagi itu tanaman tidak pernah akan berbuah. Ya. Katanya demikian. Kemudian dia bertanya lagi, ya, Coba kabarkan kepadaku tentang Danau Tobariah. Danau Tobariah. Ya, dan Danau Tobariah tadi telah kita sebutkan. Ya, Danau Tobariah itu sampai sekarang masih ada. Ya, Danau Tobariah. Ya. Tentang apa engkau tanyakan tentang Danau Tobariah? Kemudian Dajjal mengatakan, apakah danau ini masih mengeluarkan airnya? Ya, masih ada airnya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya, airnya sangat banyak. Danau tersebut sangat banyak airnya. Kemudian Dajjal mengatakan, ama annama aha yushak an yadhab. Ya, sungguh hampir-hampir air itu akan hilang. Ya, akan hilang. Tidak ada airnya sama sekali. Dan itu nanti terjadi ketika keluarnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Betul semua apa yang dikabarkan ini. Ya. Bukan berarti dia tahu perkara yang gaib. Tidak sama sekali. Ya. Tidak. Perkara yang gaib hanya siapa saja, siapa yang tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kehendaki dia mendapatkan pengetahuan itu. Nah, wallahu alam. Kita pun juga tahu dapat pengetahuan. Ya tidak. Ya, kita tahu itu Danau Tobariah akan habis airnya. Ya. Kan demikian. Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi perkara gaib itu diketahui diantaranya dengan dalil ini, ya. Dan seterusnya, ya, kisah yang cukup panjang di sini sampai kemudian bertanya tentang satu permasalahan. Akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al, kabarkan kepadaku tentang nabinya orang-orang ummi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dan apa yang dia lakukan. Qalu, ya, ternyata ini rombongan ini telah mendengar berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kejadian ini, Tamim Ad-Dari, kejadiannya apa? Ya, setelah Rasul diangkat menjadi apa? Nabi. Ya. Bahkan dari jawaban ini, ya, diketahui sesudah hijrah. Qalu, mereka ini, orang-orang Arab ini yang terdampar mengatakan, Qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Ya, Nabi yang terakhir ini telah keluar dari kota Makkah, dan sekarang berada di Yathrib. Ya, ini di mana? Madinah. Ya, jadi kejadian ini, ya, ketika itu, Rasul sudah apa? Sudah hijrah. Ya. Kemudian Dajjal mengatakan, ya. Aqatalahul Arab, apakah orang ini diperangi oleh orang-orang Arab? Kami mengatakan, ya, orang-orang Arab memeranginya. Ya, Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, semua memerangi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab, apalagi dalam perang Ahzab, ya, perang Ahzab semua orang-orang Arab kumpul, bahkan orang-orang munafik, dan orang-orang yang ingin memerangi Rasul, bersatu untuk memerangi Rasul. Kaifa sana'a bihim? Ya. Tapi ditanya tentang apakah mereka memerangi? Ya, mereka memerangi. Ya. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, "Ama inna dzalika khairun lahum an yuti'u." Sungguh, seandainya orang-orang Arab itu taat kepadanya akan lebih baik, ya, daripada memeranginya. Ya, lebih baik iman kepadanya, taat kepadanya. Ya. Ini juga diambil faedah terkadang dari orang-orang yang jelek, orang-orang yang batil. Terkadang juga ada ucapan yang apa? Ya, yang pas betul. Ya, terkadang. Ya, seorang harus adil dalam hal ini. Ya, taib. Jangan gara-gara yang mengucapkan itu orang yang pendusta, tapi kebetulan ucapannya betul, kita katakan salah juga. Ya, tidak. Nah. Ya. Demikian, ikhwana fiddin, rahiman rahimakumullah. Terkadang musuh memberikan pengakuan kepada apa? Kepada yang dimusuhi. Ya. Dajjal mengakui. Ya. Tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan, menganjurkan seandainya orang-orang Arab beriman kepadanya, ini akan lebih baik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, bismillah. Ini saya cukupkan nih, ikhwan. Dua buah hadis ini. Hadis Nawas bin Sam'an dan hadis tentang kisah sahabat Tamim Ad-Dari. Dan keduanya berada di dalam sahih apa? Muslim. Dan sesungguhnya tentang siapa namanya Ad-Dajjal ini, tentang adanya Dajjal, sekali lagi hadis-hadis yang berbicara tentangnya adalah hadis-hadis yang apa? Mutawatir. Ya, mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, banyak sahabat. Tidak mungkin diingkari. Ya, semuanya yakin bahwasanya itu berita yang pasti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyatakan bahwasanya hadis tentang Dajjal adalah hadis yang mutawatir, di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan juga Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, dan juga yang lain. Di antara para ulama ini menyatakan bahwa hadis-hadis tentang apa? Tentang Dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatir. Sehingga menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan seluruhnya. Yeah. Tanpa kecuali meyakini tentang adanya Dajjal. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya orang-orang yang mengingkari tentang keluarnya Dajjal tidak lain adalah Ahlul Ahwa. Orang-orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Al-Mubtadi'. Orang-orang yang apa? Yang mubtadi' melakukan kebidahan atau orang yang jahil. Ya, tidak lepas dari dua hal ini. Imma Ahlul Ahwa, bisa jadi pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, atau al-jahil. Orang-orang yang apa? Yang jahil, yang tidak ngerti, tidak tahu. Yang dengar Dajjal saja baru saja. Ya, mungkin ada orang-orang yang baru mendengar apa? Dajjal. Ya. Dan bagaimana seorang akan mohon pertolongan kepada Allah dari gangguan Dajjal, sementara dia tidak tahu apa itu apa? Dajjal. Ya. Maka penting untuk ini diterangkan dan di apa namanya? Disebar luaskan di tengah masyarakat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa pembahasan. Tadi pembahasan yaitu berupa pertanyaan apakah Dajjal itu sudah ada? Jawabannya apa? Sudah ada. Ya. Sekarang sudah ada, posisi dia dalam keadaan dia apa? Diikat. Ya, dibelenggu. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal ini adalah mutawatir dan telah kita sebutkan dari dua orang sahabat tadi, dan keduanya berada di dalam sahih Muslim yang disepakati oleh kaum muslimin tentang kesahihannya, maka sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu beberapa jenis atau beberapa ucapan-ucapan orang yang mengingkari tentang adanya apa? Dajjal. Ya. Baik. Ternyata ya, masih saja ada orang-orang yang mengingkari adanya Dajjal. Bukan dari kalangan orang-orang kafir, namun dari kalangan orang-orang yang muslim. Ya. Orang yang beriman meragukan adanya Dajjal. Ima jahil, jahlan, bisa jadi karena jahil, bisa jadi. Atau karena mengedepankan akal. Ya. Nah, wabillahi taufik. Nah, seperti orang-orang Jahmiyah. Ya. Orang Jahmiyah ini sudah keluar dari garis Islam. Ya. Atau orang-orang Khawarij juga ada yang berpikiran sama seperti ini. Wal Mu'tazilah. Dan orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Namun, kita simpulkan saja. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan ya, bahwasanya syubhat, kerancuan atau upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari adanya Dajjal itu kembali pada dua poin, dua perkara. Ya, ya. Yang pertama, mereka berusaha membuat ragu ya, atau mereka sendiri meragukan. Mereka meragukan atau berupaya membuat manusia ragu tentang keabsahan, kesohihan hadis-hadis tentang apa? Tentang Dajjal. Ya, dibuat manusia ragu. Oh, ini hadis-hadis tentang Dajjal ini hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang meragukan, atau hadis-hadis yang ahad, kata mereka. Berusaha agar manusia apa? Ragu-ragu. Setelah mereka dulu juga apa? Ragu-ragu. Ya. Atau dikatakan, oh ini kisah Isra'iliyat. Ya. Ya. Dan seterusnya. Nah. Dan saya ingat betul ikhwan dulu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ya, saya sendiri pernah dibilangin oleh seseorang nah, tentang Isra Mi'raj itu berita Isra'iliyat. Ya, dan itu oleh seorang ustadz bahkan. Atau orang yang belajar. Ya, ketika itu kita belum tahu, belum pernah kita membaca hadis Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ya, taib. Ya, di masa umur belasan tahun ketika itu. Nah, ada orang yang mengatakan, kamu jangan percaya tentang apa? Isra Mi'raj, karena berita Isra Mi'raj itu beritanya Bani Israel, Israiliyat. Namanya Israiliyat boleh dibenarkan ya atau jangan dibenarkan, namun jangan pula dia apa? Didustakan. Ya, subhanallah. Nah, ternyata hadis tentang Isra Mi'raj ini adalah hadis-hadis apa? Hadis-hadis mutawatir. Dalam Bukhari, dalam Muslim banyak sahabat yang meriwayatkan tentang apa? Isra Mi'raj. Ya. Subhanallah, bukan berita Israiliyat. Ini kan membuat orang jadi ragu-ragu. Ya. Demikian juga dengan Dajjal ini. Bisa jadi ada orang mengatakan ini beritanya aneh. Beritanya berita Israiliyat. Padahal sekali lagi, ya, ini terbantah. Karena ternyata kenyataannya hadis-hadis tentang Dajjal adalah apa? Hadis yang apa? Yang sahih. Bukan sekedar sahih, namun mencapai derajat apa? Mutawatir. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Ya. Ya, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Dan namanya mutawatir itu tidak bisa disanggah. Ini mutawatir. Ya. Dan diantaranya tadi, hadis Nawas bin Sam'an, juga kisah Tamim Ad-Dari, yang keduanya diriwayatkan dalam riwayat Muslim rahimahumallah. Ya. Ini upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dajjal. Upaya gerakan membuat manusia ragu-ragu tentang adanya Dajjal. Setelah sebelumnya mereka juga ragu-ragu. Atau mungkin mereka dari kalangan orientalis. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua. Kalau cara yang pertama tidak berhasil. Artinya secara ilmu hadis tidak bisa dibantah. Memang ini hadis-hadis sahih. Ya. Selalu demikian. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ketika yang dihadapi Al-Quran, misalnya ada Al-Quran, Al-Quran tidak mungkin dikatakan, oh ini do'if, tidak mungkin, tidak berani. Ya. Demikian juga ketika hadis itu mutawatir, tidak bisa bicara dia. Maka dia berpindah kepada cara berikutnya, yaitu berusaha menakwilkan maknanya. Ya. Berusaha untuk menakwilkan maknanya. Betul hadis-hadis Dajjal itu banyak. Betul hadis-hadis Dajjal itu tidak bisa kita ingkari, karena hadis-hadisnya mutawatir. Tapi yang dimaksud dengan Dajjal itu bukan sosok manusia. Yeah. Nah, disimpangkan maknanya. Ini saya sedang cerita subhat loh ya. Nanti jangan diambil kesimpulan, oh ini yang benar. Ya, paham ya? Baik. Jadi, sebagian mereka ketika tidak bisa lagi menyanggah tentang kesahihan berita-berita itu, mereka kemudian lari kepada jalan berikutnya. Yaitu mereka berusaha mentakwilkan maknanya. Ya, betul hadis-hadis tentang Dajjal itu sahih, mutawatir. Namun maknanya, maksudnya ya Dajjal itu bukan sosok manusia. Ya, Dajjal itu adalah sebuah pemikiran. Atau Dajjal itu adalah zaman yang rusak. Dajjal itu adalah Eropa. Ya, itu Dajjal, Eropa. Ya, nah, Eropa sudah berapa tahun ikhwan hidup? Nah. Ya, sementara Dajjal itu hidupnya berapa hari? 40 hari, ya kan? Ini kan berarti sudah bantahan ya. Ya, Eropa sudah lebih dari 40 hari ini hidupnya. Nah. Ya. Baik, bisa dipahami, kawan? Ini dua. Ya, disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekian banyak ya, orang-orang yang mengingkari, yang mendustakan kembalinya kepada dua hal ini. Bisa jadi dia berusaha untuk membuat ragu tentang keabsahan, kesahihan riwayat-riwayat, atau yang kedua karena mereka tidak bisa lagi ya menjatuhkan umat ini kepada cara yang pertama, mereka berusaha mentakwilkan maknanya. Dan keduanya terbantah, ikhwan. Adapun yang pertama sudah kita bantah tadi. Betapa banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang apa? Tentang adanya Dajjal. Dan ini adalah riwayat yang mutawatir. Adapun cara bantahan yang kedua, baik, siapa yang bisa membantah? Nah, ini ada buku ini. Nah, hadiah dari panitia, bukan dari saya. Baik, siapa yang bisa membantah? Yang kedua. Ya. Satu saja benar, ini ada hadiah dari panitia. Apa? Umumnya Dajjal. Yang lain, ini sudah tadi saya. Boleh yang lain. Ya, saya ralat lagi. Fadal. Hah? Dibunuh oleh Nabi Isa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini hadiah untuk antum. Ya. Masa Eropa dibunuh sama, ya kan? Bagaimana cara Jazak Muharram? Ya. Dikejar. Nah. Dikejar oleh Nabi Isa. Coba antum lihat semua berita-berita ini adalah bentuk manusia. Mau dibuat model apa coba? Ya kan? Dikatakan oleh Rasul, innahu srojulun atau syabun kotot. Dia adalah seorang laki-laki yang rambutnya apa tadi? Nah, keriting, keripu. Nah, Eropa, keriting, keripu. Ya, nah. Nggak bisa dilihat, ikhwan. Ya, taib. Apa kejelekan itu? Ya, taib. Rojulun, syabun kotot. Ya. Kemudian juga apa? Sifat-sifat yang lain. Tentang bagaimana matanya, ya. Bagaimana hidupnya. Kemudian juga dibunuhnya oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini semuanya menunjukkan berita-berita ini makhluk. Juga ketika siapa? Tamim Ad-Dari bertemu dengan laki-laki ini. Dibelenggu di tengah apa namanya? Ya, jazirah tadi. Ya. Dalam keadaan dia bisa bicara, berkomunikasi. Ya. Ini apa bisa ditakwilkan kepada pemahaman Dajjal itu adalah apa? Adalah sebuah kondisi masyarakat yang rusak, ya. Kondisi masyarakat yang apa namanya sudah bobrok, ya. Kan tidak bisa, tidak bisa. Ya. Maka demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Masuk lagi kepada pembahasan yang lain ikhwan. Ini masih subhat. Ya. Di antara subhat yang atau bisa jadi subhat atau mungkin pertanyaan yang bisa kita mungkin berpikir. Mungkin saja orang menanyakan seperti itu. Nah, kenapa kalau memang Dajjal itu ada di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Dajjal? Nah, baik. Di dalam Al-Quran tidak ada Dajjal. Ya. Mungkin ini perlu dibahas juga. Nah, ya. Baik. Kenapa tidak disebutkan Dajjal di dalam Al-Quran? Ya. Nah, Sebelum kita bantah dulu, kita katakan, apakah sesuatu yang tidak disebutkan Al-Quran berarti kita ingkari? Ya. Hah? Sementara itu disebutkan di dalam apa? Hadis yang sahih. Harus diperbaiki dulu timbangan ini. Nah, wahai kaum muslimin seluruhnya, jika di dalam Al-Quran tidak ada, tapi di hadis itu ada sahih, apalagi mutawatir, apakah kemudian kita ingkari itu? Ya. Betapa banyak syariat Islam akan hilang kalau pakai kaidah ini. Ya. Di dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan untuk sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Di dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan untuk melakukan ibadah haji. Namun rincian tentang sholat, rincian tentang zakat, rincian tentang haji, apa ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu ketika Imran ibn Husain, sahabat Imran ibn Husain, ya, sedang berkumpul dengan beberapa orang dan beliau sedang menyampaikan, ya, tentang wajibnya berpegang kepada Quran atau menyampaikan sunnah, salah seorang di antara kaum ada yang mengatakan, ya Imran, tinggalkanlah hadis-hadis ini, cukuplah engkau sebutkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kata Imran bin Husain dengan arifnya, kesini, mendekatlah kamu. Ya. Baik. Kalau memang kita hanya berpegang dengan Al-Quran saja, ya. Kalau kamu mendapatkan tugas, carilah di dalam Al-Quran, apakah di dalam Al-Quran didapatkan sholat subuh itu 2 rakaat? Apakah didapatkan dalam Al-Quran sholat duhur itu 4 rakaat? Apakah engkau dapatkan dalam Al-Quran sholat asar itu 4 rakaat? Apakah engkau dapatkan rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan apa? Baca suratan. Apakah engkau dapatkan, ini tambahan-tambahan dari saya. Nah, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Apakah kita akan mendapatkan ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim? Apakah ketika sujud kita mendapatkan Subhana Rabbiyal A'la bacaannya? Tidak ada semuanya. Maka timbangan ini harus diperbaiki. Ya. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa tidak disebutkan Dajjal dalam Al-Quran? Kamu ini kok tanya seperti ini. Ya. Kalau yang tanya orang jahil, kita terangkan dengan baik-baik. Ya, ya. Ya akhi, wahai bapak, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita 2 wahyu, Al-Quran dan hadis, untuk kita berpegang teguh kepada keduanya. Rasul sendiri mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, bukan 1 perkara saja. Ya. Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah itu ada, apalagi hadisnya mutawatir, apakah kita akan menolaknya? Tidak. Ya. Dan mungkin salah satu hikmahnya adalah itu, Allah menguji manusia. Ya. Namun di sini para ulama memberikan alasan. Ya. Para ulama pun di samping jawaban tadi, ya, para ulama juga memberikan alasan kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Betul tidak jawaban yang pertama, betul tidak disebutkan Dajjal secara nas, kalimatnya Dajjal itu tidak ada, betul. Namun sesungguhnya Dajjal itu sudah termasuk di dalam ayat-ayat tanda hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Ayat 158. Jadi sudah disebutkan, ya, secara implisit, ya, ya. Di dalam apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang duruna illa anta tiyahumul malaikatu au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Nah. Yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti tidak lain adalah kedatangan malaikat-malaikat Allah dan kedatangan Rabbmu, ya. Dan kedatangan beberapa ayat-ayat tanda-tanda dari Rabbmu. Ya. Dan ayat-ayat yang dimaksud dalam ayat ini, masuk di dalamnya ayat-ayat hari kiamat. Seperti keluarnya apa, matahari dari sebelah apa, ya, barat. Termasuk juga masuk di dalamnya apa, Dajjal. Masuk dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Ini di antara jawaban para ulama. Betul tidak disebutkan secara eksplisit, secara nassi, secara nas kalimat Dajjal. Namun sesungguhnya disebutkan dan masuk dalam ayat ini. Ya. Kemudian juga di antara yang lain, ya, yang disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak disebutkan Dajjal di dalam apa? Dalam Al-Quran, di antaranya adalah sebagai bentuk penghinaan kepada Dajjal. Ya. Sebagai bentuk apa? Penghinaan kepada Dajjal. Tidak perlu disebutkan Dajjal itu. Ya. Ya. Tapi ini mungkin di antara hikmahnya. Dalam hadis Nabi SAW, ya, sudah banyak, ya, ya, disebutkan. Dan Dajjal ini memang orang yang sangat hina. Karena dia mengaku sebagai apa? Nabi. Bukan. Mengaku sebagai apa? Rabb. Sebagai Allah. Sebagai Rabbul Alamin. Ya. Saya adalah ilah kalian. Rabb kalian. Bahkan mendatangkan fitnah-fitnah yang demikian apa? Besar. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Yang jelas ini semuanya kehendak Allah. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau kita yang mencari hikmah-hikmah itu, terkadang juga hikmah dibantah lagi. Ya. Tidak boleh seperti itu. Al-Quran bukan untuk dibantah-bantah, tidak. Ya. Namun jawaban yang pertama tadi sudah cukup. Apakah ketika di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kemudian seorang tidak mengimaninya? Nah, ini luar biasa. Ini orang-orang Quraniyun. Ya, orang-orang yang tidak mau berpegang kepada apa? Hadis Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Tadi yang telah kita baca, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kita sudah membahas hadis Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an telah kita baca bersama. Di situ ada beberapa fitnah Dajjal. Namun tidak semuanya disebutkan dalam hadis tadi. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang beberapa jenis fitnahnya Dajjal. Yang fitnah ini merupakan fitnah yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya, kita simpulkan saja beberapa fitnah Dajjal. Ya. Dajjal itu ya, memiliki sorga dan neraka. Ya. Tampaknya sorga, tampaknya apa? Neraka. Ya. Taib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan ad-dajjalu a'warul 'ain al-yusra khufalu sya'ri ma'ahu jannatun wa narun fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Ya. Dajjal adalah seorang yang a'war, buta sebelah kirinya. Rambutnya sangat keriting dan dia punya surga dan neraka. Namun surganya adalah neraka, nerakanya adalah apa? Surga. Ya. Taib. Sampai dalam sebagian riwayat, saya tidak sempat membukanya. Taib. Jika dia melihat ada api, ini sahih insyaallah, melihat ada api, maka pejamkan matamu. Ya. Taib. Ini ada lagi yang kedua, ikhwan. Taib, yang kedua ini. Taib, yang kedua di antara fitnahnya, dia memiliki sungai-sungai yang penuh dengan air, ya. Dia memiliki sungai-sungai yang penuh dengan air, ya. Taib. Sungai-sungai yang penuh dengan air. Sementara yang lain api yang membara, api yang berkobar. Ya. Namun ketika engkau melihat api itu berkobar, sesungguhnya itu adalah air yang segar. Sesungguhnya air yang apa? Yang segar. Maka mendekatlah kepada api tadi dan rasakan apa namanya segarnya air. Ini orang-orang yang beriman ketika mendengarkan kabar dari Rasulullah SAW, dia meyakini hal tersebut. Dia memiliki air, ya. Namun sesungguhnya itu bukan kenikmatan. Dan memiliki api, namun sesungguhnya itu adalah apa? Air. Ya. Kemudian fitnah yang ketiga adalah apa yang telah disebutkan tadi dalam hadis Nawas bin Sam'an. Ya. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, ya, disebutkan dia memiliki apa namanya kekayaan bumi. Ya. Ketika dia mendatangi sebuah tempat yang sudah rusak, sudah gersang. Ya. Dia katakan kepada bumi untuk mengeluarkan isinya, maka akan mengeluarkan isinya. Emasnya, peraknya, kekayaan-kekayaan yang ada padanya. Ya. Ini juga fitnah. Ya. Yang ketiga. Kemudian juga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara fitnah yang lain adalah memerintahkan langit. Yang keempat. Untuk mengeluarkan hujannya. Dan keluar hujan. Perintahkan langit untuk hujan, hujan. Ya. Fitnah berikutnya, dia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Yeah. Ini juga fitnah yang sangat besar. Yeah. Baik. Kemudian fitnah berikutnya, yeah. Fitnah yang keenam, menghidupkan dan mematikan. Yeah. Menghidupkan dan mematikan. Yeah. Yeah. Menghidupkan orang dan mematikan. Itu kisah tadi pemuda ini, diantaranya. Dimatikan mati, diperintahkan hidup. Terakhirnya ketika dia akan bunuh lagi, tidak bisa. Yeah. Itu tidak seterusnya. Ya. Baik. Ini fitnah diantaranya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dia melakukan penipuan-penipuan. Ya. Ya. Dan penipuan-penipuannya demikian banyak. Ya. Demikian banyak. Ya. Sehingga dikatakan sebagai Dajjal. Karena Dajjal itu adalah orang yang banyak berdusta. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin yang terakhir dari pembahasan kita. Ya, pada kesempatan sore hari ini, ya, adalah pembahasan apa yang kita lakukan sebagai benteng agar kita selamat dari apa? Dajjal. Nah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Ada beberapa perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yang merupakan benteng dari Dajjal laknatullah alaihi, di antaranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan syariat Islam, berpegang teguh dengan iman, iman kepada Allah, iman kepada nama-namanya, iman kepada sifat-sifatnya, taib. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengatakan ya ayuhan nas fasbutu, Rasul mengatakan jika Dajjal itu keluar maka kokohlah kalian di atas apa? Iman. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifatnya. Ketika seorang memiliki iman tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, dia tidak akan beriman kepada Dajjal. Karena sifat-sifat yang ada pada Dajjal itu bukan sifat-sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sifat-sifat kekurangan padanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Dajjal itu a'war, buta, dan Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak buta. Ketika seorang mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang mulia, dia tidak akan bisa apa namanya? Dia tidak akan menyimpulkan bahwasanya apa? Itu adalah Dajjal. Itu adalah Allah. Tidak mungkin dia akan mengatakan demikian. Dan dia akan tahu betul dia adalah Allah, dia adalah apa? Dajjal, bukan Allah. Seperti juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia tidak akan melihat Allah di dunia ini. Namun mereka akan melihat di mana? Di akhirat nanti, di surga nanti. Ketika seorang memiliki keimanan ini ada Dajjal ini, tidak mungkin. Bukan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi fitnah ini dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyunahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib untuk baca doa ini, yang dengannya tadi kita awali pembahasan kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin adalah menghafalkan dan berusaha untuk sering membaca surah Al-Kahfi. Menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dan hafal akan lebih afdal karena dimanapun dia bisa membacanya. Taib, dan ini keutamaan surat Al-Kahfi. 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi adalah sebagai benteng dan perlindungan dari apa? Dajjal. Di awal surat Al-Kahfi itu disebutkan tentang kisah pemuda-pemuda yang beriman, yang berusaha lari dari fitnah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah dan Allah berikan pertolongan kepadanya. Itu awal dari surah Al-Kahfi, awal tentang kisah mereka. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari fitnah, pertolongan dari kesusahan, kesempitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang harus kita lakukan yang keempat, seandainya kita telah mendengar adanya Dajjal, maka hendaknya kita lari darinya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bisa jadi seorang mendekatinya, mendekati fitnah, kemudian dia terfitnah ketika melihat sesuatu yang sangat aneh tadi. Sesuatu yang menakjubkan. Terfitnah dengan sesuatu yang dia anggap menakjubkan. Kemudian yang kelima, wallahu a'lamu bishawab. Ini sebenarnya masuk dalam poin yang keempat tadi, menjauhi dari Dajjal, diantaranya yaitu kita tinggal di kota Makkah atau di kota Madinah. Tentunya dengan terus beriman kepada Allah. Ini yang paling pentingnya. Kalau tinggal di kota Madinah saja misalnya, tapi dia munafik, dia kafir, na'udzubillah, Dajjal memang tidak masuk ke dalam kota Madinah. Dia hanya berada di pinggir kota Madinah. Kemudian orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang munafik tahu Dajjal itu berada di luar, mereka keluar meninggalkan Madinah. Dajjal tidak masuk, tapi mereka keluar. Mengikuti siapa? Mengikuti Dajjal. Baik. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tentang hal-hal yang terkait dengan Dajjal. Dan ketika seorang ingin melihat tentang riwayat-riwayat Dajjal yang mutawatir, tentunya dia kembali kepada kitab-kitab hadis. Dan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah memiliki sebuah kitab khusus yang mengumpulkan tentang kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Mengumpulkan riwayat-riwayat tentang kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan dalam kitab tersebut insya Allah kita bisa mendapatkan sekian banyak riwayat yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada satu lagi nih buku ikhwanat. Taib, sebagai murojaah, nah, sebagai penutup. Nah. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah tadi menyimpulkan, ya, menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang berusaha mengingkari adanya Dajjal, ya, itu ada dua toriko, ada dua jalan, dua cara yang mereka lakukan. Taib, apa itu dua cara tadi? Nah, baik. Antum, ya. Tadi saya sudah bilang panitia, kalau tidak ada yang jawab, saya yang jawab, saya bawa pulang. Mereka apa? Meragukan dan membuat orang ragu. Ya, tashkik. Nah, mentakwil. Ya, dengan takwil yang apa? Yang batil. Ya, fadl, barakallahu fik. Baik. Baik, ini ada pertanyaan, ikhwan. Pada saat turunnya Nabi Isa di Menara Putih dan peperangan Nabi Isa melawan Dajjal, apakah bisa disaksikan oleh seluruh manusia di belahan bumi lain lewat tayangan televisi internasional? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini masalah gaib, ya. Yang ada adalah dikabarkan Nabi Isa itu apa? Turun. Nah, adapun apakah manusia bisa menyaksikan lewat tayangan televisi internasional, Allahu a'lam. Apakah televisi masih ada ketika itu atau tidak, Allahu a'lam. Saya tidak tahu dan kita tidak tahu, ikhwan. Ya. Ya. Ini pertanyaan ini wajar saja, ikhwan. Ya, wajar saja. Ya, karena ya sekarang ada televisi kan demikian. Kejadian di belahan bumi sana ada, ya. Ini wajar saja ditanyakan. Ya. Tapi Allahu a'lam jawabannya. Ya. Ya. Apalagi kalau kita saksikan perang di akhir zaman, ya, perang di akhir zaman itu, ya, perangnya subhanallah seperti perang apa namanya? Langsung adu tanding. Ya. Ya, perang nanti di akhir zaman, orang-orang Yahudi itu sampai bersembunyi di belakang apa? Belakang batu-batu, belakang pohon-pohon, dan batu itu berbicara mengatakan, ya Muslim, berbicara batu itu, terdengar suaranya, wahai Muslim, hada Yahudi khalfi uqtulhu, ini Yahudi di belakang saya, ya, bunuh dia. Nah, ya. Tapi perangnya seperti itu sudah, ya, bunuh. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah bisa jadi mengendaki nanti akhir zaman ini, ya, sudah tidak ada lagi televisi, nah, bisa jadi. Ya. Allahu a'lam apa yang jelas tidak diketahui, tidak ada berita tentang itu, ya. Nah, sekarang saja orang ketakutan bensin habis, ya kan? Ya, bisa jadi mobil sudah banyak sekali, Allah kehendaki mobil bensin habis, terus gimana? Nah, ngontel lagi kan? Ya, kan? Ya. Artinya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Ya. Sebagaimana dulu tidak ada, kemudian sekarang ada, Allah juga Maha Kuasa. Sekarang ada, kemudian tidak apa? Tidak ada. Suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah kita berlindung dari fitnah Dajjal sementara Dajjal kemunculannya masih terasa jauh? Ya. Jangan merasa masih terasa jauh. Ya. Ya. Dajjal itu apa namanya? Dekat. Ya. Akhir zaman itu sudah dekat. Nah. Rasul mengatakan tentang hari kiamat. Ya. Bu istu ana wa sa'atu kahatain. Ya. Nah, saya diutus oleh Allah dengan hari kiamat seperti ini, seperti dua jari tengah dan telunjuk yang dijajarkan. Artinya sangat-sangat dekat. Ya, menempel sekali. Atau perbedaan antara apa? Ujung ini. Nah, perbedaan yang sangat sedikit. Ya. Bu istu'ana wassa'ah kahatain. Seperti dua jari ini. Dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat hari itu jauh. Padahal kami melihat hari itu apa? Dekat. Ya, sangat dekat. Ya. Ini yang pertama. Jadi terasa masih jauh tidak? Sudah sangat dekat. Ya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disyariatkan berulang-ulang kita meminta. Ya. Dan kita tidak tahu doa mana yang akan apa? Dikabulkan oleh Allah. Kita yakin Allah mengabulkan doa. Namun mungkin ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa kita. Sehingga dengan kita banyak berdoa, mengulang-ulang doa, ya, hikmahnya adalah kita merengek kepada Allah, minta kepada Allah. Hikmahnya demikian, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu berdoa dan membenci, murka kepada orang yang tidak apa? Berdoa. Ya. Kemudian juga dengan banyak mengulang-ulang ini, ya, banyak mengingat tentang adanya Dajjal ini. Semakin berhati-hati, semakin ingat dengan apa namanya? Dengan Dajjal ini semakin berhati-hati. Semakin hati-hati. Orang kalau tidak ingat dengan musuh, ya, dia akan tidak akan hati-hati. Ini kurang lebih di antara hikmahnya. Ada hikmah lagi yang keempat, yaitu memperbanyak pahala dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua manusia yang banyak membuat tipu daya dikategorikan sebagai Dajjal? Ya. Nah, Dajjal secara bahasa itu artinya orang yang banyak berdusta di antara maknanya. Ya. Sehingga bisa diitlakkan, bisa digunakan, ya, untuk orang yang sangat pendusta, suka berdusta, bisa dikatakan apa? Dajjal secara bahasa. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, ya, akan datang di tengah umatku salasuna dajjaluna kadzabun. Akan datang di tengah-tengah kalian 30 orang kurang lebih kadzabuna dajjalun, para pendusta dan dajjal. 30 orang lebih kurang lebih. Atau 30 orang kadzabuna dajjalun kulluhum yad'un atau kulluhum yad'i annahu nabiyyun, semuanya mengaku bahwasanya dia adalah apa? Nabi. Ya. Kedustaan yang mana yang lebih dari kedustaan ini, mengatakan dirinya sebagai apa? Nabi. Ya, mengatakan dirinya sebagai nabi. Ya. Ya. Belum lama Rasulullah SAW wafat sudah muncul bermunculan nabi-nabi palsu. Seperti apa? Seperti Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, ya, bahkan di Indonesia tidak ketinggalan, ya, ada Ahmad Musaddiq, ya. Ya, sebelumnya Mirza Ulam Ahmad, ya, orang-orang Ahmadiyah, ini bukan Muslim, bukan agama Islam, ya, bukan agama Islam. Ya. Jadi secara bahasa bisa, bahkan Rasul mengatakan mereka nabi-nabi palsu juga dikatakan sebagai apa? Dajjalun. Tetapi yang sedang kita bahas di sini, Ad-Dajjal yang dimaksud adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal yang dimaksud adalah ini. Ad-Dajjal al-Akbar, Dajjal yang paling besar. Ya. Yeah. Pendusta yang keluar di akhir zaman, yang sifat-sifatnya telah disebutkan tadi. Sifat tubuhnya, ya, matanya buta, ya. Yeah. Dan di antara apa namanya? Jidatnya tertulis apa? Kafaro. Nah, sampai orang yang buta huruf pun bisa baca itu. Kafir itu bacanya. Ya. Yeah. Taib. Nah, ini semuanya sifat-sifat fisik. Ya, yeah, sifat-sifat fisik. Ya. Yeah. Nah. Ya, yeah. Seorang juga harus hati-hati, jangan karena teman kita berdusta, kamu dajjal, jangan, ya, dinasehati baik-baik, ya kan, ya, baik. Seorang ikhwan yang memelihara televisi dengan alasan agar anaknya tidak nonton di rumah tetangganya, apakah ini adalah tindakan yang benar? Ya, tidak benar, tidak benar, ya, baik. Bisa lebih malah nanti dia nonton di rumahnya dan nonton dia apa? Nah, tetangganya, double, ya kan, ya, baik. Nah, tidak benar yang seperti ini. Nah, baik, anak itu insya Allah ketika diberikan kegiatan yang menarik, yang membuat senang, ya, baik, insya Allah dia akan berpaling dari hal-hal tersebut. Kita cari kesenangan anak, insya Allah orang tahu. Ya. Anak ini senangnya baik, ya, kita latih dia. Dia sudah kecanduan televisi. Ah, jangan kita langsung hajar dia habis-habisan, tidak. Ya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Berpikir keras. Nah. Oh, baik. Nah, sekarang kita cari tempat, ya, rekreasi, dibuat senang anak tadi, ya kan? Ya, terus didekati orang tuanya. Insya Allah kalau terus didekati orang tuanya, ya, kedekatan baik dengan orang tua, ya, insya Allah akan membaik keadaannya. Ya. Jangan malah dipelihara ini menjadi apa, sesuatu yang kemudian kesanduan. Nah, ya, baik. Di televisi. Ya. Coba nanti kalau dia protes, Pak, televisi tetangga itu 40 inci. Nah, ini kok 20 inci kurang, Pak. Nah, mau belikan lagi? Ya. Kan tidak malah. Tidak seperti itu. Apakah jika kita melakukan kemaksiatan, baik yang besar atau kecil, hal itu dapat menghapuskan pahala amalan soleh yang kita miliki? dosa bertingkat-tingkatnya. Bisa jadi ada dosa yang menghapuskan semua amalan, yaitu asyirku wal kufru. Syirik dan kekufuran itu menghapuskan semua amalan. Syirik akbar. Ya. Jika dosa yang dimaksud adalah syirik akbar, ya, atau kekufuran, seperti menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasul, ini contoh dosa kekufuran, maka ini menghapuskan semua amalan. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, wahai Nabi, sungguh akan hancur seluruh amalanmu. Padahal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan ada yang menghapuskan pahala amalan yang mengiringinya, yaitu ar-riya. Riya, syirik asghar ini, ya, menghapuskan amalan yang diiringi. Kalau yang diiringi riya adalah salat zuhur, maka yang hapus adalah amalan salat apa? Zuhurnya, menghapuskan pahalanya, bahkan dia mendapatkan dosa. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar menghapuskan semua apa? Amalan. Ya. Adapun amalan-amalan yang lain, dosa-dosa yang lain, dosa kecil, Allahu a'lamu bishawab. Bisa jadi mempengaruhi amalan seseorang. Ya, bisa jadi mempengaruhi amalan seseorang. Wal ilmu indallah, dan ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana amalan kebaikan juga akan menghapuskan apa? Perbuatan jelek. Nah. Baik. Apa maksud diturunkannya? Yani Allah menurunkan Dajjal di muka bumi. Yani Dajjal dikeluarkan, ya, diizinkan untuk keluar. Nah, diizinkan untuk keluar untuk melakukan fitnahnya. Nah, taib. Nabi Isa hidup di dunia berapa lama? Nah, Nabi Isa hidup di dunia berapa lama? Nah, ya. Dan kenapa Dajjal dinamai Al-Masih juga? Ya. Nah, ini ada beberapa riwayat, ya, bahwasanya Allahu a'lam, Nabi Isa itu dalam sebagian riwayat, atau dalam riwayat disebutkan dia tinggal di muka bumi 7 tahun. Allahu a'lam. Ya. Taib. Dan kenapa Dajjal diberi nama Al-Masih? Ya, Al-Masih. Kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih, sementara Isa juga dikatakan apa? Al-Masih. Nah, ya, sama-sama Al-Masih, namun maknanya beda. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh. Mamsuh. Mamsuh yani, ya, padam. Padam matanya, ini yani buta. Ya, Mamsuh. Ya, adapun Nabi Isa alaihissalatu wassalam Al-Masih, karena beliau apa? Mengusap. Ya. Dengan mengusap itu, beliau apa? Menyembuhkan orang-orang yang apa? Yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara kenapa dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa Al-Masih. Nah. Baik. Perkara apa saja yang bisa mematikan hati? Ya, secara umum adalah dzunub. Dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, tentunya berbeda-beda tingkatan dosa tadi. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada dosa yang paling besar yaitu syirik akbar dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mungkin ada yang perlu kita ingat di sini. Nah. Ya. Bahwasanya di samping saya lagi, di samping Dajjal itu memiliki hal-hal yang bersifat aneh tadi. Ini yang penting juga untuk diketahui. Nah. Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan padanya tanda-tanda kedustaan, ya. Tanda-tanda kedustaan atas pengakuannya. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun keanehan-keanehan tadi, ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Berkehendak. Ya. Dan di antara hikmahnya yaitu untuk membedakan mana di antara orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Mana di antara orang-orang yang munafik dan mana orang-orang yang apa? Yang jujur dalam keimanannya. Dan apa yang Allah lakukan semuanya adalah kebaikan dan penuh dengan hikmah. Dan kita tidak mengatakan kenapa Allah melakukan ini, namun justru kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ikhwan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi secara khusus, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.